Akhirnya apa? Kalau sampai tingkatan ihlatul wujud itu, maka sudah enggak usah syariat. Enggak usah sholat, enggak usah puasa, enggak usah zakat. Sudah cukup niat saja dalam hati. Atau disebut dengan kebatinan. Solok linglong. Apalagi namanya? Ya, Islam cengeng. Islam sejati. Cengeng lemari, Pak. Itu banyak masih pengikutnya, terutama orang yang malas sholat. Bejeng sengkah bisa masuk swarga, tak usah bejeng. Saya ini apa lo saya? Lo saya. Itu Syekh Siti Jenar dahulu mulut riwayat dihukum pancung oleh para wali songo. Begitu juga Al-Hallaj dahulu dihukum pancung oleh para ulama-ulama. Walaupun dipancung apanya, dipancung ajarannya, bukan fisiknya, itu masih khilafiyah. Yang jelas, ajaran yang meninggalkan syariat itu dalam konsep Islam yang kafah seutuhnya tidak pernah dikerjakan Nabi. Coba siapa paling tinggi keislamannya daripada Nabi Muhammad? Ada enggak? Pak, Nabi paling tinggi takwanya, tinggi imannya, paling tinggi ibadahnya. An'at qakum ta Rasulullah. Tapi Rasulullah sampai akhir hayatnya, mau meninggal hari itu, Rasulullah masih sholat ke masjid. Ruku sujud sesuai dengan kemampuan Rasulullah. Sekarang kena berzikir 4444, wis gak usah sholat. Sing penting iling. Nah, itu dianggap itu pemahaman yang menyimpang. Gimana bang? Kita ya wajib. Syariat saja enggak cukup, harus hakikat. Hakikat saja enggak cukup, harus juga syariat. Jadi syariat dan hakikat itu sama juga mobil body dengan mesinnya. Sampean punya mobil, mesinnya bagus, Pak. Tapi bodinya enggak ada, bannya enggak ada. Gimana kira-kira bisa dinaiki enggak? Atau sebaliknya, bodinya bagus, mulus, bannya baru, semuanya baru. Tapi mesinnya enggak ada. Iya, diseret bisa. Jadi hakikat dan syariat sama juga dengan bodi mobil dengan mesinmu. Sampaian Allahu Akbar. Itu syariat. Hakikatnya kita menyembah kepada Allah Subhanahu. Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Yang lain kecil. Kalau Allahu Akbar masih dirinya itu merasa besar, merasa sombong, merasa hebat, berarti hakikatnya enggak sholat. Walaupun dohirnya sholat. Dari itu ajaran Syekh Siti Jenar dengan konsep manunggaling kaul gusti itu tidak usah diikuti. Ikuti aja sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik, ada lagi pertanyaan? Ibu-ibu. Dikasih mic-nya ibu-ibu. Dikasih. Dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi Abu Hajar tadi kota pian rekan baca dari mata enggak bisa. Nanti apa? Sholat itu kiro'ah. Kiro'ah itu enggak cukup dalam hati. Harus dibaca. Harus dibaca. Malam yakro' bifatihatil kitab. Berarti yang tidak membaca. Bukan memahami hati. Enggak cukup. Jadi harus dibaca. mengeluarkan suara yang minimal didengar oleh telinganya sendiri. Enggak sampean kalau enggak salat, Bu, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Gitu, enggak cukup. Dalam hati enggak cukup. Kalau salat, karena itu qiraah. Qiraah itu dengan lisan. Bukan hanya tadabbur bil qalbi, enggak. Paham ge? Harus dengan li. Baik, para bapak, para ibu, semua kita tidak salah bermadhab, tapi ikut madhab ulama-ulama mustahidin, sehingga agama kita, amalnya kita sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh para ulama-ulama mustahidin, yang sesuai dengan apa? Dengan kehendak Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman wa hadina kulli hal. Allahumma hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la saqaman illa shafaita wa la mas'ala yassarta ولا حاتم من الدنيا والآخرة إلقنا على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله من بركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم